katong bakira alika panggayo kamu di menuju laut mari ikut yang beta nona nona yang sebala bulan nanti pipi hati beta tak kuat. Tiba waktunya katong buang hujan, jangan berpusing deh modal lain. Taunya katong senang beta rapat-rapat mari lari apa boleh buat memang nasib harus makan nasi campur garam. Don't stop.